Pelang yang berbahagia tentunya spesial untuk Bugres yang ada di depan. Lagunya kali ini ada Seputih Kapas. Spesial untuk Anda. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bugres dan Tepos Stop Music. Terima kasih. Yeah. Bekasi.